Tidak banyak pintaku itu. Aku hanya ingin kau selalu menemaniku. Walaupun engkau di Jepang, aku di Indonesia, cinta kita tetap satu ya. Monata! Boleh saya minta tepuk tangannya buat Monata Mania yang cinta damai?